Dari pembahasan kana wa akwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Alhamdulillah selesai. Sekarang kita masuk pembahasan termasuk mutamimah, termasuk tambahan dalam ya kitab ini, yaitu al-huruful musabbaha bilaisa. Pembahasan huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Kenapa dibilang diserupakan dengan laisa? Karena semua maknanya nafi. Huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa karena semua maknanya apa? Nafi. Tahu itu? Karena maknanya apa tadi? Nafi. Kan maknanya laisa apa? Apa maknanya laisa? Nafi. Menafikan. Karena laisa artinya tidak, bukan. Dipahami ini? Maka ini namanya huruf musabbaha bilaisa. Huruf yang diserupakan dengan laisa dari sisi makna. Demikian pula dari sisi amal. Tapi dia beramal dengan syarat. Sebentar akan diterangkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala faslun. Wa ammal huruful musabbahatu bilaisa fa arba'atun. Adapun huruf yang diserupakan dengan laisa, maka ada empat. Huruf yang diserupakan dengan laisa ada berapa Ahmad? Empat. Ma, wala, wa in, walata. Semuanya masya Allah. Ada ma, ada la, ada in, dan ada apa? Lata. Ini empat huruf yang diserupakan dengan apa? Laisa. Sama maknanya dengan laisa. Ma, tidak, la, tidak, in, tidak, lata, tidak. Semua maknanya sama. Nah, sekarang tinggal dirinci. Tapi ingat, ini tidak selamanya beramal ya. Tidak selamanya beramal. Ada syaratnya, ketat sekali. Makanya tidak dimasukkan secara luas. Kata penulis rahimahullah ta'ala, fa'amma ma, rinciannya ini. Fata'amalu amala laisa. Adapun ma, maka dia beramal amala laisa. Indal hijaziyin. Di sisi orang-orang Hijaz. Tahu Hijaz? Orang Makkah. Orang-orang Quraisy. Dipahami ini? Orang Hijaz. Dulu namanya Hijaz. Ya, dulu namanya apa? Hijaz. Bisyarat itu pun dengan syarat. Artinya tidak seluruh kabilah Arab ya. Tidak seluruh kabilah Arab yang mengamalkan apa? Ma. Al-Musabbah bilaisa. Disyarti dengan syarat Allah taktari nabiin. Tidak boleh dia bergandengin dengan in. Tidak boleh dibilang ma'in. Ya. Paham ini? Tidak boleh digandengkan dengan apa? In. Kalau antum dapat ma digandengkan dengan in, tidak beramal. Tidak beramal. Syarat pertama. Syarat kedua, wa Allah yaktarina khobaruha bi'illah. Dan khobarnya tidak boleh bergandengan dengan illa. Kapan di khobarnya ada illa, batal. Kapan dia bergandengan dengan in, batal. Kalau bergandengan khobarnya dengan illa, batal. Dipahami ini syarat kedua. Syarat kedua, syarat ketiga. Wa alla yataqaddama khobaruha ala ismiha. Dan tidak boleh khobarnya mendahului isimnya. Artinya harus susunannya biasa. Ma isim khobar. Tidak boleh. Ma khobar isim. Paham? Syaratnya ini. Beda kalau laisa. Kalau laisa boleh. Boleh khobarnya berada di mana? Di wasat. Di tengah. Dipaham ini? Paham gak ini? Boleh. Kalau ini tidak boleh. Terus. Wa Allah. Ini agak sulit sedikit ini. Wa Allah yataqaddama ma'mulu khobariha ala ismiha. Illa idza kana al-ma'mulu darban aw jarran wa majruran. Ndak boleh khobarnya, ndak boleh ma'mul khobarnya yang diamili oleh khobar, ndak boleh yang diamili oleh khobar mendahului isimnya. Mendahului isimnya kecuali kalau ma'mulnya darab atau jar majrur. Kecuali ma'mulnya dorob atau jar majrur. Empat syarat yang perlu untuk paham. Masya Allah, ada orang pintar tadi ya. Imron duduk depan papan. Mau dikasih anu kapan di pengumuman yang hapus papan dapat satu bakwan Pak Mus. Baru semuanya kapan berebutan. Bangron. Jadi sekarang kita pembahasan apa? Ma. Al-musabbaha bilaisa. Dipahami ini? Dia beramal dengan berapa syarat? Hah? Empat syarat. Syarat pertama, tidak boleh bergandeng dengan il. Syarat kedua, khobarnya. Khobarnya tidak boleh bergandeng dengan il. Tidak boleh. Syarat ketiga, khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Paham? Khobarnya tidak boleh berada di depan isimnya. Paham gak ini? Harus isim khobar. Begitu. Tidak boleh khobar isim. Dipahamin? Syarat terakhir agak sulit sedikit dipikirkan. Tapi sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit. Cuma butuh dipikirkan sedikit. Yaitu tidak boleh ma'mul khobar mendahului isimnya. Syarat keempat, kita tahan dulu. Kita tahan dulu karena ini bentuk khusus kalimat. Bentuk khusus dari kalimat. Terpenuhi dulu ini tiga syarat. Contoh, kita katakan Ma Zaidun. Ma Zaidun ko. Ma Zaidun ko. Ko iman. Ma Zaidun ko iman. Lihat ini. Ma ada in? Ada bergandeng dengan in? Tidak ada. Khobarnya bergandeng dengan ilah? Tidak. Khobarnya dikedepankan atas isimnya? Tidak. Maka ini wajib beramal, terpenuhi syarat. Tapi ingat, indal hijazin. Di sisi orang-orang apa? Hijaz. Tahan lihat. Ma Zaidun ko iman. Perhati ini. Ma Zaidun ko iman. Ini Zaidun apanya? Hah? Isimnya ma. Kalau ko iman? Khobarnya. Dipaham ini? Ma al-musabbaha bilaisa bilangnya. Dipaham? Tapi kalau nanti tidak terpenuhi syarat, antum misalnya katakan ma in zaid ko in. Antum baca apa ini? Ma in zaid. Antum bilang apa? Zaidun, zaidan. Zaid. Ma in zaidun ko imun. Paham kan? Dipahami? Batal amalannya kalau ada imnya. Batal amalannya kalau ada apanya? Innya. Paham? Demikian pula kalau antum bilang begini, ma ko im zaid. Ma ko im zaid. Gimana antum baca itu? Ma ko imun zaidun. Batal amalannya. Batal amalannya. Kenapa? Karena khobarnya mendahului isimnya. Paham gak ini? Paham ini? Sama juga kalau antum katakan yang ketiga contoh terpenuhi syarat, ma zaidun. Ma zaidun illa qaim. Ma zaidun illa qaim. Antum baca apa ini? Ma zaidun illa qaimun. Paham gak ini? Kenapa qaimun bukan qaiman? Batal amalannya. Karena ada siapa? Ada illa. Paham? Kalau ini khobarnya kedepankan. Kalau ini kan ada apa? In. Sudah paham gak ini? Sekarang kalau antum paham ini? Paham ini? Kalau paham ini kita masuk ke empat. Karena ini bentuk khusus dalam kalimat. Sudah? Jelas ini? Jelas ini? Sekarang kadang datang kalimat ini. Kadang datang kalimat. Ma Zaidun. Ma Zaidun. Akilun. Ma Zaidun. Akilan. To'amahu. Perhatikan ini kalimat. Ma Zaidun akilan to'amahu. Kalau antum lihat ini, terpenuhi syarat ini? Terpenuhi syarat? Terpenuhi? Terpenuhi. Ada in? Ada in? Hah? Ada in? Tidak ada. Ada illa di khobarnya? Tidak ada. Apakah di kedepankan khobarnya? Tidak. Kan ini isimnya, ini khobar. Paham? Apakah di kedepankan? Tidak. Berarti terpenuhi? Terpenuhi syarat? Terpenuhi. Pertanyaan kita sekarang, ini apa irobnya? Ad isim. Zaidun isimnya. Akilan apanya? Khobarnya. To'amahu. Apa irobnya? Inilah dibilang ma'mul. Ini yang dibilang apa? Ma'mul khobar. ma'mulul khobar. Ini yang dibilang apa? To'amahu inilah ma'mul al-khobar. Diamili oleh khobar. Artinya ini ma'pulumbi. Tapi ma'pulumbinya siapa? To'amahu ma'pulumbi. Ma'pulumbinya siapa? Ma'pulumbinya siapa? Akilan. Karena akilan isim fa'il. Beramal-amalan fi'il. Dia ada do, ada fa'il yang domir mustatir kembali ke zaid. To'amahu sebagai apanya? Ma'pul. To'amahu sebagai apa? Ma'pul bi. Ma'pulum bi itu namanya ma'mul. Diamili maksudnya. Siapa penyakitnya to'amahu? Paham kan pertanyaan? Siapa penyakitnya to'amahu? Apa jawabannya? Siapa penyakit dari to'amahu? Kenapa bisa masuk? Siapa penyakitnya? Akilan. Berarti ini ma'mul. Diamili. Betul enggak? Diamil oleh siapa? Siapa yang mengamilinya? Akilan. Berarti ini namanya ma'mul khobar. Paham? Tahu ma'mul khobar? Sudah tahu ini ma'mul khobar? Kan belum bilang tadi. Apa syarat keempat? Al wa alla yataqaddama ma'mulu khabariha ala ismiha. Sekarang ini jangan dulu masuk di situ. Sudah paham mana itu ma'mul? Paham ma'mul khabar? Ma'mul khabar artinya apa? Yang diamili oleh khabar. Paham enggak ini? Artinya begini. To'amahu yang beramal sama dia siapa? Siapa yang beramal? Akilan. Paham Ahmad? Mubar, yakin. Bual, Abdal mana? Rusan tadi ada dia. Paham ini? Paham ini? Pare-pare. Paham betul? Pare-pare satu. Yakin. Yakin antum? Hah? Nggak pura-pura? Macam-macam. Selesai? Kita masuk syarat keempat. Kalau antum paham ini, insya Allah paham syarat keempat. Kalau antum tidak paham ini, jangan berhayal paham syarat keempat. Kan ini masalah sulit ini. Masalah-masalah sulit ini. Paham gak ini? Antum muridnya nanti harus pahamkan dulu ini. Apa maksudnya ma'mul khobar? Paham? Ma'mul khobar artinya yang diamili oleh khobar. Artinya ini khobar sebenarnya beramal. Kepada kata lagi setelahnya. Dia sebagai khobar, tapi dia beramal pada kata setelahnya. Syarat keempat. Allah yataqaddama ma'mul khobariha ala ismiha. Tidak boleh dikedepankan ma'mul khobar kepada siapa? Tidak boleh dikedepankan ma'mul khobar terhadap siapa? Isimnya. Artinya begini. Ini kan beramal ini. Ma zaidun hakilan to'amahu. Ma beramal. Tapi kalau saya balik saudara saya bilang Ma zaidun. Ya. Apa yang bilang? Nah, bukan begitu. Saya bilang ma to'amahu. Khobarnya atau isimnya? Ma'mul khobarnya. Tidak boleh mendahului apa? Isim. Artinya begini. Ma to'amahu Zaidun a. Boleh enggak begitu? Ma to'amahu Zaidun akilan. Kita amalkan. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Apa pelanggarannya? Karena ma'mul khobarnya mendahului apa? Isim. Karena to'amahu ma'mul dari siapa? Akilun. Sekarang akilun, jadi bacaannya ma to'amahu Zaidun akilun. Begini benarnya. Adapun antum amalkan tidak boleh. Karena ma'mulnya di mana sekarang? Ma'mulnya sekarang di mana? Mendahului isimnya. Lanjut. Illa kecuali idza kana al-ma'mul dharfan aw jar majrur. Kecuali ma'mulnya berupa dharf atau jar majrur. Boleh. Misalnya begini saudara. Lihat baik-baik. Hapus. Terlalu besar tulisan gue. Enggak apa-apa. Supaya dilihat oleh yang paling belakang. Lihat, contoh. Ma Zaidun Ma Zaidun akilan indaka. Ma Zaidun akilan indaka. Beramal? Beramal? Terpenuhi empat syarat? Ada in? Ada illah? Khobarnya di depan? Ada mamul depan? Ada mamul depan? Tidak. Beramal. Zaidun isimnya akilan apanya? Khobar. Mana mamulnya akilan? Indaka. Bagaimana kalau saya bilang ma indaka Zaidun akil? Beramal atau tidak ini? Ma indaka Zaid akil? Beramal? Hati-hati. Mamulnya di depan. Hah? Itu maksudnya. Kalau dorob apa? Dimaafkan. Paham-paham? Makanya ma indaka Zaidun akilan. Ma indaka Zaidun akilan beramal. Pada paham? Padahal melanggar itu. Ada ma'mulnya khobar di mana? Di depan. Tapi kan dia apa? Dorob. Demikian pula kalau antum ganti ini. Ma Zaidun akilan fi al-baiti. Ma Zaidun akilan fil baiti. Paham? Beramal itu? Tapi kalau saya balik, ma fil baiti Zaidun akilan. Beramal juga? Ma'mulnya di depan? Ma'mulnya di depan? Kecuali jet. Sudah paham antum? Intinya itu antum tahu kuncinya. Ini sudah saya dapatkan terakhir ya. Sudah saya dapatkan terakhir. Maksudnya sebenarnya intinya kuncinya itu antum paham ma'mulnya. Ma'mul itu apa? Kalau antum tidak pahamkan ini muridnya antum nanti ma'mulnya, enggak bisa paham. Paham ini insya Allah usahanya nanti? Jadi pahamkan dulu apa itu apa? Ma'mul. Khusus syarat yang keempat toh. Adapun syarat pertama, kedua, ketiga, mudah masya Allah. Jelas? Sudah? Sudah? Kita baca buku? Lihat fal maus, kata penulis rahimahullah ta'ala, fal mustawfiyatu lisyuruti, maka yang terpenuhi syarat. Nah contoh, ma Zaidun dahiban, terpenuhi syarat? Terpenuhi? Wa qaulihi ta'ala, tentunya ada ayatnya ya, karena Al-Quran turun dengan bahasanya orang Hijaz. Al-Quran turun dengan bahasanya siapa? Orang Hijaz. Tahu Hijaz? Orang Quraisy. Dipahami nih? Maka contohnya, dan ingat contohnya selalu dua ayat ini di buku Nahwu manapun, karena memang cuma ada dua ayat ini. Ma al-musyabbaha bilaisa beramal. Cuma ada pada berapa ayat? Dua ayat ini yang beramal. Paham gak nih? Maka contohnya selalu ini. Ma Zaidun ko ma Zaidun dahiban. Wa kaqaulihi ta'ala ma hada basharon. Kalau antum ditanya hada apa itu? Isimnya ma al-musabbaha bi laisa basharon. Khobarnya siapa? Ma al-musabbaha bi laisa. Paham gak ini? Masya Allah. Wa lihat juga ini firman Allah, ma hunna ummahatihim. Lihat, orang kadang kaget, kenapa ummahatihim majrur? Padahal setelah hunna. Padahal setelah apa? Hunna. Kaidah kita kan kalau ada hunna setelahnya marfu, sebagai khobar. Enggak, kan ada ma di sebelumnya. Paham? Jadi hunna apa? Isimnya ma al-musabbaha bilaisa ummahatihim. Khobarnya mansub dengan tanda kasro, karena dia jama' mudakar. Oh, jama' mu'annas. Dipaham gak ini? Jelas? Ahmad? Alhamdulillah, masya Allah. Fa'inik taronat bi'in, kalau bergandengan dengan in, batola amaluha, batal amalannya. Selesai ini sudah? Nah contoh, ma in Zaidun qaimun batal. Ma in Zaidun qaimun batal. Wa kadzalika in iktarona khabaruha bi illa. Demikian pula kalau khabarnya bergandengan dengan illa. Nah contoh, wa ma Muhammadun illa rasulun. Seandainya tidak ada illa, pasti dibaca apa? Wa ma Muhammadun rasulan. Tapi karena ada illa, maka batal. Jelas? Wa kadzalika in taqaddama khabaruha ala ismiha. Demikian pula kalau khabarnya mendahului isimnya, isimnya ya, mendahului isimnya. Nah, contoh maqaimun Zaidun, batal amalannya. Kadzalika maksudnya demikian pula yaitu batal. Kadzalika demikian pula yaitu batal amalannya. Au taqaddama ma'mulul khabar, atau ma'mul khabarnya mendahuluinya. Walaisa dorban, dan bukan dorob, atau bukan pula apa? Jar majrur. Nah, contoh ma ta'ama ka Zaidun akilun, batal karena ma'mul khabarnya siapa? Mana ma'mul khabarnya? Ta'ama ka, mendahului siapa? Isimnya. Paham pelanggarannya? Fa in kana dorban, nah kalau dia dorob contoh ma indaka Zaidun jalisan, beramal? Beramal. Au jarun la majrur, atau jar majrur, nah ma fid dari Zaidun jalisan, beramal? Beramal. Lam ya betul amaluha, tidak batal amalannya. Dipaham ini? Tidak batal amalannya. Selesai. Li'annahum yatawassauna ma lam yatawassau fi ghairihima. Ya? Artinya antum bisa tulis li'annahum yatawassauna fi dzarf wal jar majrur ma lam yatawassau fi ghairihima. Enggak ada di buku. Tambahan maksudnya. Iya, antum cari-cari ya. Tidak ada, maksudnya cuma tambahan saja. Yaitu kata para ulama bahasa, karena orang Arab berluas-luas dalam dorob dan jar majrur pada apa yang mereka tidak berluas-luas pada selainnya. Selainnya tidak boleh. Tapi dorob dan jar majrur apa? Boleh, karena mereka berluas-luas dengannya, bergampangan, bermudahan. Paham ini? Selesai? Alhamdulillah. Wa banu Tamim, selesai titik. Wa banu Tamim la yu'milunaha wa in istawfatis syurut, masya Allah. Dan Bani Tamim, selain orang Hijaz maksudnya, Bani Tamim orang Arab juga, salah satu kabilah besar di Arab. Paham? Tapi selain orang Hijaz, Bani Tamim la yu'milunaha, tidak mengamalkannya, wa in istawfatis syurut, walaupun terpenuhi apanya? Syaratnya. Jadi mereka baca itu ayat mahada basharun mahunna ummahatuhum, karena mereka tidak amalkan walaupun terpenuhi syaratnya. Jelas ini kalau Banu Tamim? Sudah? Sudah jelas? Selesai. Kita tinggalkan ma, kita masuk di pulau lagi. Tinggalkan pulau Buton, masuk pulau Muna. La al-musabbaha bilaisa. Sekarang la yang diserupakan dengan laisa, ingat bukan la nafi hijazi, beda itu, bukan la nafi lil jins, inilah yang diserupakan dengan apa? Laisa. Dipaham ini? Lihat kata beliau, wa ammala fata'amalu aidon, fata'amalu amala laisa aido, maka dia beramal amalan laisa juga. Apa amalannya laisa? Ahmad, kita sudah lupa-lupa sedikit ini, apa amalannya laisa? Dia belum bilang, adapun lah, maka dia beramal amalan laisa juga. Apa amalannya lah, laisa? Masya Allah, Ahmad. Mubat? Menasab isim dan nuropa khobar. Lumayan, lumayan. Iya. Yeah. Rehan? Hah? Merofa isim dan menasab khobar. Ya laisa temannya kana, saudara. Kana Allahu aliman. Tidak ada jenggot mujam dicabut. Paham kan? Hah? Hah? Terbalik. Paham ini? Paham Ahmad? Ahmad tidak ingat sama sekali. Mubar lumayanlah. Masih terbalik. Cepat manusia lupa. Iya. Jadi dia beramal amalan laisa, yaitu merupa isim dan menasab khobar indal hijaziin. Tapi di sisi siapa? Sama orang-orang apa? Hijaz lagi. Fakot di sisi orang Hijaz saja ditegaskan. Fakot apa dia fakot? Saja. Iya. Disurutil mutaqaddima fima, Allah, dengan syarat yang telah lewat di ma, Apa syarat jadi imam? Ini sebenarnya kita paham satu untuk semua. Antum tahu itu? Kalau paham tadi itu, paham semua setelahnya. Iya. Ah, dengan syarat apa syaratnya tadi? Tidak boleh bergandengan dengan jin. Terus. Dan ingat ya. Dan ingat, memang La tidak akan pernah bergandengan dengan in selama-lamanya. La tidak akan pernah memang bergandengan dengan in. Khobarnya tidak boleh ada illa. Terus? Khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Terus? Ma'mul khobar tidak boleh mendahului isimnya. Persis. Terus? Watazidu bisyartin akhor. Kemudian ditambah lagi syarat yang lain. Jadi sudah ada 4 syarat. Kemudian ditambahkan yang lain. Apa itu? Wahai ayakuna semua wa khobaruha nakirotain. Isim dan khobarnya harus apa? Nakiro. Berarti mirip la nakilil jins. Cuman beda maknanya. Beda maknanya. Kalau la nakilil jins, la rojula fiddar. Tidak ada sama sekali laki-laki dalam rumah. Kalau ini la rojula fiddar, sama maknanya laisa. Laisa, laisa zaidun fiddar abadnya. Tidak ada zaid dalam rumah, dia linafil wahda. Dia tidak menafikan seluruhnya, tapi menafik salah satu saja. Kalau dibilang la rojula, tidak ada laki-laki. Ya tidak mungkin, bukan semuanya. Beda maknanya. Paham gak ini? Beda apa? Maknanya saja. Jelas ini? Jadi kalau antum beramalkan ini, maknanya lain. Dengan amalkan lanati lil jins. Artinya yang beda. Sama tugasnya. Kalau lanati lil jins, merofak, menasab isim dan merofak khobar. Kalau ini, merofak isim dan menasab khobar. Perbedaan amal dan perbedaan makna. Dibahami ini? Nanti insya Allah kita akan contohkan makna. Iya. Jadi harus isim dan khobarnya naki? Nakiro. Lihat nah, contoh terbunuhi. La rojulun afdola minka. Di sini bukan antum artikan tidak ada sama sekali laki-laki yang lebih utama dari kamu. Nah, masih banyak laki-laki lain. Maksudnya di sini tidak ada laki-laki yang lebih utama dari kamu ya. Laki-laki yang ada mungkin saat itu. Di sisinya. Dipahami ini? Atau hanya sekedar madah. Sekedar apa? Memuji saja. Dipahami ini? Bukan menafikan tidak ada sama sekali. Dipahami ini? Itulah nafil jins. Wa aktsaru amaliha. Ingat, ingat. Kan begini, kadang begini. Kalau begitu kita nanti pusing. Mana la nafil jins dan mana la nafi hijaziyah. Paham? Lingkari kata setelahnya ini. Wa aktsaru amaliha fi syi'ri. Kebanyakan dia beramal di syair. Artinya kalau antum dapat di kalimat biasa Al-Qur'an, hadis, kalimat biasa pasti siapa? Pasti siapa? Selesai sama dengan ini kita katakan ya tidak ada wujudnya. Paham? Karena dia khusus di mana? Di syair saja. Selesai. Gugur sudah. Berarti ini hangus ini. Hangus. Terbakar tiketnya. Tidak jadi naik. Paham gak nih? Paham Ahmad? Jelas? Mubar. Kebanyakan amalannya di mana mubar? Hah? Syair saja. Jadi kalau antum dapat kalimat biasa, sudah. Lana tulili. Selesai. Sudah. Selesai. Wa in. In al-musyabbah bilaisa. Sisa dua lagi ya. In yang diserupakan dengan laisa. Ingat, bukan di sana ada in syartiyah. Kalau in syartiyah masuk pada fiil. Menjazam fiil mudhari. Kalau ini in masuk pada mubtada khobar. Tapi ini yang serupa dengan siapa? Laisa. Maknanya tidak. Maknanya apa? Tidak. Lihat. Wa amma in fata'amalu amala laisa fi lugatil aliyah. Allah. Adapun in, maka dia beramal amalannya laisa pada lugonya orang-orang aliyah, orang-orang atas. Nah, ini istilah atas bawah itu bukan hanya di kita, itu di Arab juga. Kan kita di sini orang atas, maksudnya jenis untuk ke atas sana. Orang bawah maksudnya kemana? Maros ke sana, ke bawah. Paham? Di Arab juga begitu. Mereka bilang ini in nabi hijaz in beramal amalan al-musabbah bilaisa, beramal dengan amalan laisa indal aliyah. Menurut bahasanya orang-orang atas. Orang-orang atas maksudnya apa? Ya, kata beliau lihat di bawah itu ya. Ma fauqa Najdin ila ardi Tihama. Ila ma wara'a Makkah wa al-Hijaz wa ma walaha. Yaitu apa yang di atasnya Najd sampai ke negeri Tihama. Maksudnya ke sana. Dari Makkah ke arah Yaman sampai Tihama. Paham? Tihama daerah Yaman. Tihama di daerah Yaman. Paham gak ini? Jelas ini? Jadi bahasanya orang-orang apa? Orang-orang atas, karena Madinah itu ke bawah. Jadi Makkah ke sana itu atas. Ada Madinah ke Makkah ke arah Madinah orang-orang bawah. Dipahami ini? Iya, ke arah sana. Iya. Jadi ini kata beliau, sampai ke negeri Tehama dan di belakangnya Makkah yaitu Hijaz, di belakang Makkah, maksudnya Makkah itu Hijaz. Makkah itu apa siapa namanya dulu? Hijaz. Iya? Wa ma walaha dan apa yang ada setelahnya. Dan apa yang ada setelahnya. Pokoknya sebenarnya bisa dibilang selain Hijaz. Selain apa? Selain Hijaz. Berarti bisa dikatakan ini berarti tidak ada dalam Al-Quran. Kan Al-Quran turun dengan bahasanya siapa? Turun dengan bahasanya siapa? Hijaz. Tidak ada dalam Al-Quran. Lihat. Tapi kata beliau, bisurutil mutaqaddimati fima. Masya Allah. Sama dengan syarat yang telah lewat bima. Sawa'un akan kana ismuha ma'rifatan au nakira. Sama saja apakah isimnya ma'rifah atau nakira, artinya tidak sama dengan la. Dia sama dengan siapa? Ma. Apa syaratnya ma? Ada berapa syaratnya? Empat. Syarat pertama, tidak boleh bergandengan dengan in. Syarat kedua, khobarnya tidak boleh dikedepankan. Syarat ketiga, khobarnya tidak boleh. Hah? Oh, khobarnya tidak boleh bergandengan ilah tadi ya. Yang ketiga, khobarnya tidak boleh mendahului isim. Syarat keempat, makmul khobar yang tidak boleh mendahului isim. Kalau terpenuhi itu syarat, beramal. Tapi ingat, di lugonya orang-orang apa? Al-aliyah, orang-orang atas. Paham Ahmad? Paham Ahmad? Alhamdulillah. Lihat kata beliau rahimahullah ta'ala, setelah itu lihat contohnya, nah, in zaidun ko iman. Apa artinya ini? In zaidun ko iman? Hah? Apa artinya? Zaid tidak berdiri. In maknanya nafi. Zaid tidak berdiri. Wasumi amin kalamihim. Didengar dari ucapan mereka, yaitu orang-orang al-aliyah. In ahadun khairan min ahadin illa bil afiyati. Lihat, in ahadun khairan. In ahadun khairan. Lihat, ahadun sebagai apanya? Isimnya. Khairan? Khobarnya. Paham? Artinya ini apa ini? Tidak ada seorang pun yang lebih baik dari seorang kecuali dengan al-afiyah. Kan tidak maknanya. Dipahami ini? Tidak ada seorang yang lebih baik dari seorang, maksudnya dari orang lain. Tidak dikatakan dia lebih baik dari orang lain kecuali dengan al-afiyah, keselamatan, kesehatan. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Sudah? Paham? Alhamdulillah. Terakhir, lata. Habiskan ya. Lata al-musabbah bilaisa. Lata yang diserupakan dengan laisa. Ini baru putus dari sebelumnya. Kalau tiga tadi, satu syaratnya. Tiga tadi satu syaratnya. Ini dia khusus punya syarat yang lain. Lata al-musabbah bilaisa. Lata yang diserupakan dengan laisa. Wa amma lata. Adapun lata, fata'amalu amala laisa. Dan maka dia beramal dengan amalan laisa. Bisa dengan syarat yang khusus. Ayyakuna ismuha wa khobaruha lafdul hin. Allah, isim dan khobarnya harus berlafat hin. Berarti selalu sama. Isimnya hin, khobarnya apa? Hin. Paham gak ini? Karena lafatnya sama, maka pasti salah satunya ada dihilangkan. Masa diulang dua kali? Paham? Walatal hinu, hinu. Berarti begitu nanti. Paham? Makanya kata beliau, wa an yuhdafa ismuha au khobaruha. Dan dihilangkan isimnya atau khobarnya. Karena masalahnya khobar dan isimnya berlafaz apa? Hin, sama. Maka dicukupkan dengan apa? Satu. Paham gak ini? Dihilangkan isim atau apanya? Khobarnya. Wal ghalibu hatful isim. Dan kebanyakannya dihilangkan apanya? Isimnya. Artinya setelah lata antum baca apa? Rofa atau nasab? Antum baca apa? Nasab. Kenapa? Karena hilang apanya? Isimnya kebanyakannya. Paham kan? Berdasarkan penelitian tentunya. Nah, lihat contohnya. Fanadu wala tahina manasin. Dibaca hina. Berarti siapa dia? Khobarnya. Kalau dibaca hinu manasin, berarti apanya dia? Isimnya. Paham gak ini? ai laisal hinu hina firarin. Lihat. Lihat kalau dimunculkan. Laisal hinu hina firari. Lihat. Hinu isimnya. Laisa, dari mana itu Laisa? Dari mana Laisa? Dari mana Laisa? Lata, dari Lata. Paham, Ahmad? Dari mana Laisa, Ahmad? Dari Lata. Laisal hinu hina firari. Itu kalau dimunculkan. Wa quri'a, dan dibaca juga dengan bacaan yang lain. Wala tahinu manasin. Paham, dibaca apa itu? Ropa. Berarti apanya itu? Isimnya. Khobarnya berarti hilang. Ala annal khobaru mahdufun. Yaitu atas dasar khobarnya dihilangkan. Ay laisa hinu firarin hinan lahum. Maksudnya takdirnya. Laisa hinu firarin hinan lahum. Jelas? Jelas? Selesai. Huruf yang serupa dengan laisa. Faslun. Besok. Alhamdulillah, tidak terasa ini saudara, insyaAllah.